Pukang alai ratai apostel tipu 20 telu. Ia geti kini renangan si pura rapat si Paulus kuanangan. Ale sasaraina, teret kini neget si ripot patuat si malina le aku pupara buat kamata tai kamanua. Gugluwa kenangan Imam Sabeu Ananias si puririo kabebet Paulus ite pangungun Paulus. Kuanangan kamatania si Paulus. Aileu itepa eke utai kamanua, eke rupi sikapu. Mudet eke usene masih hukum aku siripot surukat, lepa gugula kenungan tutepa aku masih pasabau surukat. Kuanangan si puririo kabebetnia. Nua asa koi Imam Sabeu utai kamanua. Aleginangan nia si Paulus. Tak kuagai ale sasaraina Imam Sabeu le nia. Kiri nangan atu surat dan kasurat si punenan, buin nuasa si panene bangsam. Kele ayaga si Paulus, kata lagada si pura rapat, ire talaga te saduse, ire talaga te parise, soga kenangan kamatada si pura rapat. Ale sasaraina, tai parise le aku, togat tai parise, kalulut tonembaga, kakatu suruat tubuh si mamate le arangan dua ke aku. Kele ai kuanekne pajogolorangan tai parise samba tai saduse bailiu rube rua parurukat nekne ai poi tai saduse masih kua ta anai katusuruat simamate ta anai malaika elek ketsat tai parise geti rakatone mile ruania baranangan tuo gapat sabeu puri orangan leu siagai surat karube yadda tai parise pajogolorangan kuarangan ta anai kusese kaisele katubut siriman wanekne. Ele ai paket sat ele malaika si paninibo katubunia. Memema kokope beule pajogolada masedek nangan utera te tentara baleu rapabirit si Paulus. Sogai nangan te tentara ratu rosot rala si Paulus katalagada raambit nia ka markas. Kasoibot nia nenda purio nangan si Tuhan kabebek nia kuanangan. Bui imakarat bagam. Aipoi kele mumunengake nu aku ka Yerusalem. Buita kisedageti numunengake aku ka Roma. Kele aima pato pukere rangan baga piga patai Yahudi. Suparangan tubuda tak mukom, tak mulo, ke tak peramateyake si Paulus. Igida si pukere baga nekne ai 40 sia legei. Lepa esia katai Imam Sabeu sama katai bajara tai Yahudi kuarangan. Aku supangan kai tubuh mai tak kukokom kai apa-apa. Ke tak pei kumateyake kai si Paulus. Oto kini neget tidau kam sangam berimui si pura rapat ka utera tai tentera. Bule iam bit si Paulus mancep kamatamui. Kuamui le bule nulileng ake kam pakaronia bulat si pulelelek. Oto kai amatarengan kai kumateyake kai nia enan tak pei sesege nia se. Tapoi pukerekat bagada nekne ayarep le buat Paulus. Enangan lewet kamarkas masih segi ake niakai Paulus. Lepak sukai nangan si Paulus sara kapiten tentara kuanangan kamatania. Ambit pei silai ngenekne kaute tentara ai segi ake nia kamatania. Alak nangan nia si kapiten, ambit nangan nia kaute tentara kuanangan. Ai sukai aku si Paulus si penjarake nenenda, ai tiddo ku ambit silai ngenekne kamatam, ai poi ai kuanen nia kamatam. Alak nangan kabe nia utera te tentara, ambit nangan nia kabe be, nonu nangan nia. Apo nia sege akenennu kamataku? Alegi nangan nia silainge. Apa kere ambaga data Yahudi, bule ratidau kamatam nuabit si Paulus mancep kapurapanan, rapakau tubuda masilelek ngake si pulelelek pagalayat pakaronia. Tapoi, bui nureddet nganganda, aipoi aye 40 sia lege silekeninia. Arasupangan tubuda tak mukom, tak mulo, ke tak peramateake si Paulus, kini neget amatarekan sia, tiboyot nungan le rangengena. Lepak kuanangan utera te tentara itoili silainge, paneninangan nia. Buinu kuania kakaseipa, sesege ake nu nenek kamatakku. Lepak sogainangan utera te tentara ruo kapiten tentara kuanangan. Tareng ake kam ruangotu tentera, samba pitu pulu sipu kukuro, samba ruangotu siwara sosoat, rai bobo siba soibo nenek ka kaisarea. Tarek ake leukam kuro kai Paulus, taro ake muyan nia si pulelele kai gubernur Felix. Surat nake nangan lewet surat kise ngangan nia. Salam si barakaku Claudius Lysias, masih aliake gubernur Siabeu. Siri manua nene ara lawak nia tai Yahudi, kera mamateake ale nia, keta meyaku, samba tai tentera masih belake nia, akuare poi tai Roma le nia. Kalulut ku besiake kuagai, apa lulu rangan dua ke nia, ambit kungan nia kamatat rapada. Sese aku sese nia, syarat kalulut pagalayat surukadda le arangan dua ke nia, tak anai panganduat si Mateu tu mateake, ele tu penjarake nia. Kele arasege ake kamatakku, ii siake ratai Yahudi rale ke ninia, teo ake kungan leu kukoi niake nia katubum. Aku kuangan leu kamatada si pangan dunia, raoi masih sege ake nia kamatam. Alak rangan si Paulus te tentara siripot si parentah kenen kamatada, ambit rangan nia soibot nenda leu et ka antipatris. Pato, si pukukuro an le arakau masih ririwake penunganan masih ambit si Paulus, sia sebagai geti tolisia ka markas. Sege sia ka kaisarea, kaurangan surat ka gubernur, sege ake rangan leu si Paulus katubunia. Lepa aibasa surat si gubernur, nonunangan si Paulus kalagai kaipa aibara. Kele ayagai si baraka kiliki aletnia kuanangan. Aile kuare pakarom, abarangan getisia singan dua keekeu. Lepa kuanangan raja ko si Paulus, kalale pasi hukuman rimata Herodes.